Al-Wahdatul Ula, bab yang pertama. Al-Mawdu'ul Thamin, tema yang ke-8. Harfu Nun, huruf Nun. Al-Kalimatul Jadidah, Bintun Al-Malabis Nisfun Yusafiru. Rukmul Awal, Al-Malabisu Nazifatun, baju itu bersih. Rukmul Thani, Zainabu bintun saghiratun, Zainab seorang anak perempuan yang kecil. Rukmul Thalis, Askunu fit tabaqis tsamin, saya tinggal di lantai 8. Rukmul Rabi', Ishtaraitu ma'juna asnanin, saya membeli pasta gigi. Ba, rukmul awal, al-mat'amu nazifun, restoran itu bersih. Rukmul thani, a'tini nisfa riyalin, berikan saya setengah rial. Rukmul thalith, nusafirul yawma, kami pergi hari ini. Rukmul rabi', anta muhandis, kamu seorang insinyur. Jim, rukmul awal, Faisalun tabibu asnanin, Faisal seorang dokter gigi. Rukmul thani, qara'a munirun al-kitaba, Munir membaca kitab. Rukmul thalith, sabahun nur ya Mahmud, selamat pagi wahai Mahmud.